بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله, pada malam hari ini kita akan saling tawasi atau saling memberikan tausiah sebagai pelaksanaan ayat Allah Subhanahu wa taala wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Hendaklah kita saling mewasiatkan dengan ketakwaan, dengan kebenaran, dan hendaklah kita saling mewasiatkan dengan kesabaran. Maka tausiah, memberikan wasaya, ada sesuatu yang diperintahkan apalagi ketika di dunia. Idza istansahaka fansahhu adalah hak yang muslim ala muslim. Haknya seorang muslim pada muslim yang lain adalah idza istansahaka fansahhu. Kalau meminta kepada nasihat, kan nasihat dengan mereka. Maka kalau di na'adu semua saya katakan, saling tawasi, saling mengingatkan, karena perkara yang berkait dengan tentang semuanya dan berkait dengan yang berbicara, yaitu permasalahan anak, keluarga kita, yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Berarti kita dengan ayat ini memiliki tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap keluarga kita. Yang dimaksud ahlu, kata para ulama, adalah istri dan anak. Jagalah diri-diri kalian dan juga keluarga kalian, istri dan anak-anak kalian dari api neraka. Tentunya Allah Subhanahu wa taala menyatakan qul, hindarilah, tentunya dengan ketaatan kepada Allah, dengan membimbing keluarganya agar taat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita dan keluarga kita selamat dari api neraka dan anak-anak yang Allah berikan kepada kita adalah amanah. Amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang dibebankan kepada kita, yang kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah. Semua anak yang dilahirkan lahir dalam keadaan fitrah. Fa'adawahu yahwidani ayunasrani ayumajjikani, maka bapak-bapaknya lah, ibu-ibunya lah, orang tuanya lah yang akan menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Berarti lahir dalam keadaan al-fitrah. Yang kata para ulama al-fitrah ala tauhid. Ala tauhid, karena Allah Subhanahu wa taala qad nafaqa. Telah meminta mereka mengikrarkan sebelum roh itu ditiupkan ke dalam janin sudah dipersaksikan. Alastu bi'abdikum? Bukankah aku Rabb kalian? Qalu bala syahidna. Mereka semuanya berikrar, bala syahidna, kami bersaksi engkau Rabb kami. Qul inna a'udzubillah, maka ketika roh itu ditiupkan ke janin-janin istri kita dengan sperma dari kita, maka ketika Allah tiupkan, maka itu adalah suatu ruh yang sudah bertauhid. Maka kalau sampai rusak, kalau sampai menyimpang, kalau sampai kemudian berubah, tanggung jawab orang tua kita yang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena dikatakan dalam riwayat di kulli mauludin yulad 'ala al-fitrah fa abawahu, bapak ibunya lah kata Rasulullah, yuhawwidani menjadikannya Yahudi, wa yunadzirani menjadikannya Nasrani, wa yumajjisani atau menjadikannya Majusi. Itu juga bapaknya. Kalau mereka lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan mengerti tentang Allah tauhid, kenapa kok bisa berubah? Kenapa kok bisa menyimpang? Ikhwan fillah, na'udzubillah. Dicontohkan oleh Rasulullah SAW contoh-contoh besarnya menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, atau menjadi Majusi. Tetapi contoh-contoh parsialnya yang kecil-kecilnya juga sama. Orang tuanya yang menjadikan akhlaknya jelek, orang tuanya yang menjadikan dia melanggar, yang menjadikan dia menjadi orang yang tidak taat, menjadikan dia asi. Orang tua. Padahal orang tua itu tugasnya menjaga di atas fitrah. Lebih mudah menjaga di atas fitrah, lebih mudah daripada kita membuat, daripada kita mendidiknya menjadi seperti itu. Ini sudah Allah lahirkan atau sudah Allah ciptakan dalam keadaan fitrah? Sudah Allah ciptakan ala fitrah, tinggal kita menjaganya. Maka sesungguhnya wallah al-muwaffiq, Allah yang memberikan taufik. Mudah kalau menjadi anak yang masih polos itu mudah, tetapi ketika pondok-pondok pesantren menerima anak yang sudah kadung terbentuk jelek di rumahnya, susah. Berarti peran orang tua sangat besar. Peranan orang tua sangat besar. Jangan dianggap pondok pesantren itulah yang paling utama mempengaruhi anak tersebut, tidak. Orang tua disebutkan dalam hadis ini, orang tua abawahu yuhawwidanihi wa yunasiranihi wa yubadzisani. Kana bin Azizullah, ketika diterima santri-santri baru, ada yang nakal, ada yang bandel enggak nurut, ada yang masya Allah beradab taat. Kira-kira itu muncul sendiri atau terbentuk? Muncul sendiri atau terbentuk di rumahnya? Kana bin Azizullah, hati-hati, itu terbentuk. Terbentuk karena kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di rumah. Ketika anaknya melanggar, oh enggak apa-apa. Ketika anaknya melanggar lagi dengan perkara yang lebih besar, oh enggak apa-apa anak. Sampai anak itu jadi biar. Atau orang tua yang capek ngurus anak, entah karena malas atau karena kebanyakan anak, wallahu a'lam. Sehingga dia melihat anaknya di rumah tulis, keluar, keluar. Apa yang terjadi di luar tidak tahu. Apa yang dilakukan di luar tidak tahu. Apa yang dikerjakan, apa yang diucapkan, apa yang dijadikan sebagai permainan tidak tahu. Pokoknya saya tenang bisa tidur, kata bapaknya. Anak-anak sudah di luar semua. Kemudian anak-anak itu ternyata misalnya anak itu main bersama orang-orang yang jelek, misalnya terbawa menjadi jelek. Masuk ke rumah kalimatnya sudah jelek, asuh kalimatnya. Dari mana dapatnya? Tadi ketika keluar, ketika kamu pengen santai, pengen tidur, anaknya diliarkan di luar sini, mulai sampai orang tuanya bingung, anak saya kenapa kok dinakal seperti ini? Tanya pada dirimu sendiri. Tanya pada dirimu sendiri, anak itu belajar dari mana saja? Belajar dari orang tuanya tok, atau belajar pula dari TV? Belajar dari sinetron, belajar dari berbagai macam cerita-cerita, atau belajar dari anak-anak liar, dari anak-anak nakal di luar? Kalau kita bisa mengontrolnya, main dalam keadaan tahu, oh mainnya apa, oh mainnya main baik, main perkara-perkara yang tidak berbahaya, yang bagus permainan yang mendidik, ya. Tapi kalau ternyata permainannya yang tidak mendidik, atau menjadikan anak itu menjadi jelek akhlaknya, hilang, jangan seperti itu, main. Berarti peranan orang tua sangat amat berat. Dan saya katakan apa yang saya rasakan. Artinya bukan hanya antum, saya dan semua orang yang punya anak merasakan. Kita pengennya warna anak ini putih, tapi tiba-tiba ada yang mencat menjadi merah, jadi hijau, jadi kuning. Kita lihat pulang ke rumah, warnanya belang bentong. Ini dari mana? Kok bisa begini anak saya? Kalau kita nak apa semua dia? Berarti ketika dikatakan oleh Rasulullah, "Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitra fa Allahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisani," artinya orang tua itulah yang membentuk anak. Kalaupun terbentuk dari luar, orang tuanya juga yang bertanggung jawab. Kenapa dibebaskan, diliarkan menjadi anak liar yang enggak punya aturan? Main di sini, pulang dan segini, jangan lagi. Artinya mereka terdidik dengan aturan-aturan disiplin. Kurniakan Allah semuanya. Kulukum ra'in dengan Rasulullah, wakulukum mas'ulun an ra'iyyah. Masing-masing kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala tentang apa yang dipimpinnya. Dan kita-kita dan kalian semuanya adalah pemimpin, pemimpin di rumah tangganya, memimpin istri dan anak-anaknya. Wa mas'ulun an ra'iyyatihi, dan juga bertanggung jawab tentang apa yang dipimpinnya. Bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah akan menanyakan pada seseorang tentang anaknya, kenapa anaknya begitu? Tentang istrinya, kenapa istrinya begitu? Dan orang tadi, laki-laki tadi bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala inna 'azakumullah kullukum ra'i wa kullukum mas'ul. Semua kalian adalah pemimpin, dan semua kalian akan bertanggung jawab di hadapan Allah tentang apa yang dipimpinnya. Sehingga harus tahu apa yang dilakukan oleh anak, main di mana, bersama siapa, mainnya di mana, bersama siapa, dan apa yang dipermainkan oleh mereka. Harus tahu. Dia harus. Kalau ternyata tidak bisa mengawasi di luar, di rumah, jangan keluar. Nanti kalau adikmu datang, baru boleh keluar. Maka bapak dan ibu saling bantu membantu dalam mendidik anak, karena tanggung jawabnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita bisa memimpin keluarga muttaqin, memimpin keluarga yang takwa, itulah kenikmatan yang paling tinggi, dan itulah yang diharapkan dalam doa kita. Yang namanya doa harus diriusah. Doa kita selalu, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikan kepada kami, Rabbana hablana min azwajina, istri-istri kami, wa dhurriyyatina, dan anak turunan kami, qurrata a'yun, orang-orang yang menenteramkan hati, yang menyenangkan ketika dipandang, orang-orang yang saleh dan salihah, mukmin dan mukminah. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah aku imam yang memimpin orang-orang yang takwa. Qul bina'udzubillah. Apa maknanya imama lil muttaqina imama? Artinya memimpin orang-orang takwa. Istrinya orang takwa, anak-anaknya orang takwa, turunannya orang takwa, masya Allah, cucunya orang takwa, cucunya, anaknya, cucu orang takwa. Kamu sebagai sepuhnya, masya Allah. Ini kenikmatan yang diharapkan. dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa, "Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama." Hadirin azakumullah. Bukan waj'alna lil-muttaqina imama, jadikanlah untuk orang muttaqin seorang penguasa, bukan. Sebagaimana maksudnya beberapa hadiyun. Bukan itu. Tapi waj'alna, jadikanlah kami terhadap orang muttaqin sebagai imam. Jadi karena aku imamnya orang-orang muttaqin, di antara tafsirnya adalah itu, memimpin orang-orang yang takwa dari keluarganya. Kamu punya anak, punya istri-istri, anak-anaknya akan jadi besar, akan menikah dan punya anak lagi, dan seluruhnya itu di bawah kekuasaanmu dan kamu memimpin mereka. Masya Allah. Bayangkan kalau durriyahnya durriyah thayyibah, durriyah yang baik, berakhlak mulia, maka niscaya kamu menjadi pemimpin orang-orang yang takwa. Ya Allah, kami minta kepada-Mu hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama. Maka kalau kita na'udzubillah, tentunya tidak jadi dalam keadaan mendadak sontak tiba-tiba jadi muttaqin, tidak. Tetapi dengan didikan dari nol, didikan dari awal ketika ditimang oleh ibunya, sudah di atas sunnah, sudah mendidik. Sampai ketika ibunya membaca Al-Quran di dekat si bayi mendengarkan pertama kali qiraat Al-Quran. Itu ibu, peranannya sangat penting. Sebelum semua guru ngajari anak-anak kita, ibunya sudah ngajari pertama kali. Al-Ummu Madrasatun Iza A'dataha A'data Jina Tayyibal A'raq. Ibu itu adalah sekolahan pertama. Dan kalau engkau persiapkan sekolahan-sekolahan yang baik, maka engkau menyiapkan generasi yang mulia. Artinya bagi yang belum menikah, menikah dengan wanita saleha, pendidik yang baik. Yang sudah menikah, jadikanlah istri-istri kita menjadi seorang pendidik yang baik. Kalau kau persiapkan wanita-wanita ini yang menjadi ibu sebagai wanita-wanita yang salehah mukminah yang mendidik anak-anaknya dengan benar, maka niscaya kau mempersiapkan satu generasi yang mulia, sehingga ketika dia dihantarkan kepada guru-guru yang akan mengajarkan ilmu, dalam keadaan anak itu sudah dalam keadaan beradab, sudah memiliki adab, sudah memiliki akhlak, dan sudah mudah untuk menerima. Kalau dibebaskan dari mulai kecil liar, kemudian setelah mulai dewasa diantarkan kepada guru-gurunya, ini ajari anak saya, susah. Susah. Satu hari, dua hari, sepekan, dua pekan, gak kuat gurunya. Langsung dibikin surat pemecatan terhadap anaknya, dan dikasih tahu orang tuanya, anak bapak dipecat, dikeluarkan dari pondok pesantren kami karena kami tidak sanggup mengajari. Karena kenal Allah ya. Jangan ngapain. Jangan mengatakan penuh, nanti juga akan dipondokkan. Jangan. Tapi persiapkan untuk menuju pondok-pondok tadi. Kasihan mereka. Mereka itu pondok-pondok pesantren bukan bengkel. Bukan bengkel. Sudah rusak maksudnya pondok. Bukan. Tetapi pondok-pondok pesantren ini untuk mengajari mereka-mereka yang sudah siap untuk menerima. Bahkan ketika ada yang kita pecat, kita surati, kita telepon orang tuanya menyatakan termasuk ustaz ini atau pondok ustaz ini paling sabar. Saya kira paling seminggu dua minggu dipecat. Ternyata sampai kuat satu tahun. Berarti orang tuanya sudah tahu anaknya nakal. Sudah tahu anaknya dalam keadaan seperti itu. Jadi itu jadi. Saya sudah menduga saya bakal dikeluarkan. Tapi kok sampai selama ini belum dikeluarkan? Sampai sekarang ini saya bilang, maka saya mengatakan, oh betul berarti. Qanibin a'azakumullah. Kira-kira yang mau disalahkan siapa? Apakah kita salahkan? Oh enggak, itu anak lahir juga nakal. Mau bilang begini, membantah hadis kita. Kullu mauludin yuladu ala sifah. Setiap yang lain dilahirkan di atas fitrah. Bagaimana? Mau menyalahkan siapa? Tidak bisa disalahkan kecuali diri kita sendiri. Tidak bisa menyalahkan orang lain. Walaupun mungkin yang merusak orang lain, tapi salahnya selalu duanya. Kenapa dibiarkan untuk belajar pada orang lain? Oh itu memang yang merusak itu TV. Lah yang buruk, yang membiarkan, yang mendebarkan anakmu nonton TV apa? Orang buruk juga. Kan beri na'amakum Allah al-kafiyati. Ku anfusakum wa ahlikum na'am. Kan beri na'amakum Allah. Anak itu modal buat kalian, buat kita. Bekal. Kalau kita mati meninggalkan anak-anak yang saleh, masya Allah, kita akan tertolong di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dengan amalan anak tersebut, dengan doa anak yang saleh tersebut. Karena itu, yang masih terus bisa bersambung pada orang-orang yang telah mati. Idza matat ma'adam, inqata'a amaluhu illa billah. Sesungguhnya kalau anak Adam mati, meninggal, wafat, maka terputus semua amalannya. Tidak bisa menambah amalan apapun. Tidak bisa menambah amalan kebaikan. Tidak sempat bertaubat. Tidak sempat untuk menambah ibadah apapun. In qata'a amaluhu, terputus amalannya. Illa minzala. Kecuali dari dia. Shadaqatun jariyah. Ilmun yustata'u bih. Wa waladun salih. Yad'ula. Tiga yang akan terus bersambung. Shadaqah yang jariyah. Shadaqah yang terus-menerus manfaatnya dipakai oleh kaum muslimin. Sehingga walaupun kita mati, pahalanya terus mengalir. Yang kedua, ilmu yustata'u bih. Ilmu yang akan bermanfaat bagi kaum muslimin. Yang dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Walaupun wafat meninggal penulisnya, tapi selama buku yang ditulisnya, yang mengandung ilmu dibaca oleh kaum muslimin, dia terus mendapatkan pahala walaupun sudah dikuburnya. Yang ketiga, mana saleh ya dia. Anak yang saleh yang akan mendoakan orang tuanya. Anak saleh yang akan mendoakan orang tuanya. Kalau bin A'adzakumullah, berarti ini adalah sesuatu yang menguntungkan kita, bukan hanya keuntungan dunia, keuntungan akhirat. Keuntungan yang tidak bisa dibeli dengan harta dunia, yaitu doanya anak saleh dan juga apa yang dilakukan anak saleh tadi mingkat di adi. Yang dilakukan anak saleh itu adalah karena sebab usaha bapaknya, maka bapaknya itu mendapatkan pahalanya. Kalau kita ingat-ingat riwayat-riwayat yang menyatakan mandalla ala sayyidin kaba'in, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, dia mendapatkan pahala seperti yang melakukannya. Bayangkan kalau orang itu mengajarkan anaknya. Mandalla ala sayyidin, siapa yang mengajarkan suatu kebaikan, kemudian dikerjakan oleh orang lain, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya. Soalnya kamu cuma tunjukkan saja, cuma mengajarkan. Bagaimana kalau kita mengajarkan pada anak itu sehingga anak itu rajin sholat. Kamu kaba'ilihi. Kamu seperti dia mengerjakan pahalanya. Masya Allah. Maka ibn bin A'udzakumullah, beberapa ulama menjamak antara ayat Allah SWT, walaisal insani illa masyarakat. Tidaklah bagi manusia kecuali mendapatkan apa yang diusahakannya sendiri. Tidak bisa memikul dosa orang lain, tidak bisa mendapatkan pahala orang lain. Ini ayat Al-Quran. Walaisal insani illa masyarakat. Tidaklah bagi manusia kecuali akan mendapatkan apa yang diusahakan sendiri. Tetapi di sana ada seorang anak yang menghajikan orang tuanya. Dalam riwayat yang sahih, seorang tua yang datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, orang tuaku mau haji, tapi dia wafat, bolehkah aku menghajikan? Demikian pula ya Rasulullah, orang tuaku mau puasa, bolehkah aku mempuasakannya? Sudah bernazar mau puasa, bolehkah aku mempuasakannya? Puasakan untuk orang tua. Kelihatannya bertentangan. Di sini mengatakan manusia tidak akan mendapatkan pahala kecuali dari usahanya sendiri. Tapi di sini seakan-akan anaknya yang puasa untuk bapaknya, anaknya yang haji untuk orang tuanya. Sepertinya benar. Bukan dari usaha bapaknya. Kok bisa kirim-kiriman pahala seperti itu? Ada yang mengkiaskannya. Berarti ngirim pahala apapun boleh. Dan ini sama. Ada yang menolaknya, mentah-mentah ini hadis tidak bisa diterima walaupun bukhari, walaupun sahih, karena bertentangan dengan ayat Al-Quran. Padahal kata para ulama, dua ayat dan hadis ini tidak bertentangan. Kenapa? Karena anak minkas di hadis, karena anak itu hasil usaha bapaknya. Kalau tidak dididik oleh bapaknya menjadi anak yang soleh, apakah mau menghajikan bapaknya? Kalau tidak tidak disekolahkan di pondok-pondok pesantren ahli sunnah oleh orang tuanya, apa mungkin menguasai orang tuanya? Karena bila Allah, perhatikan jelinya para ulama. Maka di sini al-jam' bainahuma, dijam' antara keduanya. Walaysa al-Islam illa ma sa'a. Naam. Ini ayat Al-Qur'an yang harus kita terima. Seorang manusia tidak mendapatkan pahala kecuali dari usahanya sendiri. Dan anak dan yang berpuasa untuk orang tuanya atau berhaji untuk orang tuanya dikatakan min kasbi abi, itu pun dari usaha orang tuanya. Maka wajar kalau orang tuanya mendapatkan pahala. Karena min kasbi abihi, min kasbi abawaihi. Qul inna a'udzubillah, na'udzu billah thumma na'udzu billah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari bahaya yang mengerikan. Oh, kita tidak mendidik anak. Mengerikan. Allah Subhanahu wa taala sudah memperingatkan inna min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum. Fadzuruhum. Sesungguhnya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian ada musuh-musuh kalian. Fadzuruhum. Hati-hatilah dari mereka. Ihdar. Ini tahdzir. Tahdzir dalam artian hati-hatilah. Hati-hatilah karena bisa jadi di tengah-tengah istri kalian atau di antara anak-anak kalian ada musuh-musuh kalian. Dan mana musuh-musuh kalian adalah orang yang berjalan di jalan yang bertentangan dengan bapaknya. Berupaya dengan upaya yang bertentangan dengan orang tuanya. Orang tuanya berupaya untuk berjalan di jalan yang lurus, anaknya dan istrinya berupaya untuk berjalan di jalan yang salah. Orang tuanya berupaya untuk taat, anak dan istrinya berupaya untuk maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah kunna na'udzubillah. Qulna a'udzubillah, sekali lagi itu bukan terjadi tiba-tiba, bukan. Tapi terbentuk sedikit demi sedikit. Dibiarkan dimaklumi, tiba-tiba jauh jadinya. Jadinya arahnya berbeda dan bertentangan 180 derajat. Orang tuanya menyatakan, "Baik, bukan." Tiba-tiba dia menyatakan berat. Nanti aku jenuh, baca Quran terus kasihan. Bebaskan anakku. Ittaqillah. Takutlah kepada Allah SWT. Dan Allah SWT sudah menyatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian fitnah. Qul inna a'udzubikumullah. Apa yang disampaikan sebagai tausiah, sebagai wasiat saling mengingatkan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Anak-anak itu dididik dengan ucapan-ucapan, beda dengan diajari, beda. Dididik itu dibiasakan. Yang namanya pendidikan terhadap anak-anak, khususnya anak-anak yang di bawah umur, adalah pembiasaan. Anak itu kalau sudah dibiasakan, terbiasa. Anak yang terbiasa bangun subuh akan terus bangun subuh. Anak yang terbiasa sholat jamaah, dia akan terus sholat jamaah. Anak yang terbiasa untuk beramal saleh, terbiasa beramal saleh. Di mana di itu ada orang meminta-minta, sudah terbiasa. Sehingga ketika dia punya pun dia berikan kepada mereka, orang-orang kalau orang sakit. Alhamdulillah. Tetapi sebaliknya kalau dibiasakan dengan yang jelek, jangan si uang menghabis. Jadi bakal nanti. Nah. Kamu kalau punya makanan jangan dibagi-bagi ke teman-temanmu. Maksudnya orang tua itu kasihan anaknya, baik banget. Dikasih roti oleh bapaknya sampai teman-temannya bagi-bagi ke teman-temannya. Karena benar Allah subhanahuwataala kasihan si orang tua ini, dibisikin, kamu kalau punya makanan jangan bagi-bagi ke teman-temanmu. Untuk kamu. Ini pendidikan yang salah. Remeh kelihatannya, tapi akibatnya kejelek di akhirnya. Karena benar Allah subhanahuwataala kalau kamu kasihan. Ini anak baik, masya Allah. Kasihan dia sendiri, makannya hanya sedikit. Nanti setelah bagi-bagi, setelah puasa dan sebagainya, di rumah kasih lagi. Karena kamu orang baik, bersaudara kamu membagikan teman-temanmu, saya kasih lagi. Begitu, sehingga dia tambah senang. Ternyata bersaudara kamu itu akibatnya baik. Qulillahirrahmanirrahim. Dan ini adalah perkara-perkara yang sifatnya terbiah, pembiasaan terhadap anak-anak. Nggak bisa anak-anak itu diberi pengertian, belum bisa. Sudah dikatakan berkali-kali, kalau begini berarti begitu, kalau begitu berarti begini. Anak itu pengong. Tapi kalau dikatakan, ayo sekarang kerjakan. Besoknya lagi, sekarang. Besok lagi kerja, besoknya lagi. Oh, jadi setiap jam segini saya harus mengerjakan hal ini. Setiap habis maghrib saya harus pegang mushaf. Setiap habis ini saya harus begini. Itu terbiasa. Dia akan paham dengan pembiasaan. Kalau kena semua nanti ketika pada sinil tanjir atau ketika dia akil balik, baru diberi pengertian. Kalau kena semua baru bisa diajak bicara, ya bunaya, la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun 'adzim. Bisa diajak bicara, ya bunaya, aqimus shalah wa'mur bil 'urf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika la min 'azmil umur. Bisa diajak bicara, dididik untuk dia beramal dengan tauhid, mengesahkan Allah dan tidak syirik, diperintahkan untuk salat dan diperintahkan pula untuk amar ma'ruf nahi munkar. Kalau temanmu nakal jangan ikut nakal, kamu tegur. Bisa ketika sudah mulai tamyiz. Qul bi na'am Rasulullah SAW mengajarkan muru abna'akum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin. Ajari mereka untuk salat ketika mereka berumur 7 tahun. Dan wadribuhum, pukulah mereka ketika mereka abna'u 'ashri sinin, ketika mereka berumur 10 tahun. Sudah mulai syukur. Berarti di sini diajarkan oleh Rasulullah kapan mulai diperintahkan yang salat dan kapan mulai dihukum. Yaitu ketika 10 tahun. Qul bi na'am. Dan ketika dididik untuk diajak ke masjid setelah mereka memiliki tamyiz, setelah mereka memiliki sesuatu kedewasaan sedikit, yaitu bisa diatur. Sebab kalau salat jamaah di masjid kaitannya dengan orang-orang tua yang sedang salat. Dan yang namanya salat wayah, setinggi-tinggi wayah, tujuan yang paling tinggi dalam salat adalah khusyuk. Khusyuk sehingga dianjurkan untuk tidak ada hiasan-hiasan yang mengganggu salat, enggak ada suara-suara yang mengganggu salat. Demikian diatur sedemikian rupa sampai Rasulullah memakai pakaian yang bercorak. Kalau semua merasa terganggu, dikatakan kembalikan inilah bijan. Dan berikan kepada aku ambijannya, berikan kepada aku jubah yang kasarnya itu buat aku daripada ini. Karena ini al-hasmi anifan amsalati, karena melalaikan aku dari sholatku. Berarti khusyur itu suatu yang paling dipentingkan dalam sholat jamaah. Sehingga sholat jamaah di masjid adalah perkara yang paling serius, perkara yang paling besar untuk mendidik orang-orang tua agar mereka terus terdidik dengan khusyuk menghadap Allah dan menghadap Allah. Jangan dirusak dengan anak-anak nakal. Jangan dirusak dengan cerita anak-anak, dirusak dengan berbagai macam suara kesana kemari. Karena Allah Taala sehingga imma diajak dalam keadaan sudah bisa diatur, atau diajak dalam keadaan didampingi oleh orang tuanya sehingga tidak mengganggu, atau tidak diajak sama sekali karena belum wajib. Untuk sholat masjid dan anak seperti itu, anak-anak kecil. Qul inna a'udzu bi Allah demikian fatwa dari para ulama seperti fatwa Syekh Nur Taimin rahimahullah ta'ala. Ada masanya, ada waktunya. Oh, ini kita mau mendidik mereka untuk sholat jamaah. Nah, silakan. Tetapi ada umur-umurnya. Umur segini kalau mendidik sholat jamaah nanti, ketika di sekolahannya, di pondoknya atau di tempat pendidikannya, ayo kalian sholat jamaah, kamu jadi imamnya, silakan. Sehingga diawasi oleh gurunya, yang salah dibenarkan, yang main-main dipukul dan sebagainya. Bisa. Tetapi kalau sholat jamaah di masjid yang dibawa itu, ini perkara yang sangat serius, perkara yang sangat dikehendaki di dalamnya adalah kekhusyuan. Sehingga apapun kaidahnya, apapun yang mengganggu kekhusyuan dihindarkan. Semua yang mengganggu kekhusyuan dihindarkan. Qul inna a'udzubillah. Kembali kepada apa yang kita katakan pertama kali, bahwa anak-anak kita alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan amanah yang diberikan kepada kita sebagai anak-anak kita. Kenapa kita katakan alhamdulillah? Karena itu bisa jadi perkara yang akan menguntungkan kita insyaallah kalau kita mendidiknya dengan baik. Akan menjadi modal buat kita yang mendoakan kita nantinya, menambah pahala bagi kita insyaallah. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل ذلك بما كتب رهين. Kata Allah, orang-orang yang aman wattaba'ahum dzurriyyatuhum biimanin, barang siapa yang beriman dan diikuti oleh dzurriyahnya, diikuti oleh keturunannya dengan iman pula, maka alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami akan gabungkan mereka dengan turunannya dalam surga. Kamu akan lihat ini cucu, ini anak, ini sekian, dalam keadaan umurnya hampir sama semua. Kemudian Allah alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min 'amalihim min syai', dan kami tidak sia-siakan amalan-amalan mereka sedikit pun. Kemudian Allah berita gembira dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka-mereka yang beriman dan diikuti oleh orang-orang di belakangnya, zuriyahnya, turunannya dengan keimanan pula. Maka kemudian Allah di sana ada ta'dib, di sana ada ta'lim. Takdib ini lebih besar peran orang tua di dalam. Takdib pembiasaan supaya mereka beradab, supaya mereka menjadi manusia yang memiliki akhlak yang baik. Dibiasakan, ini takdib. Kalau takdib diajari ilmu oleh guru-guru yang memiliki ilmu nanti. Tetapi takdib bisa dilakukan oleh siapa saja selama dia dalam keadaan mengerti tentang adab yang baik, dia bisa mengajarkan anaknya dengan akhlak yang baik. Siapa yang tidak mengerti kalau yang namanya mencuri itu haram? Siapa yang tidak tahu kalau yang namanya mendolimi temannya itu jelek? Siapa yang tidak mengerti bahwa perbuatan-perbuatan merusak, merusak milik orang lain itu jelek? Maka orang tua melihat kalau anak-anak yang mendolimi anak lain, tidak boleh kayak gitu. Apalagi anaknya mengambil milik orang lain, harus ditanya miliknya dari mana kemudian? Karena tidak merasa membelikan. Orang tua tidak merasa membelikannya. Dari mana kemudian? Ambil punya pula. Izin apa dari ini? Kalau enggak izin namanya mencuri, haram. Kembali. Ini pendidikan. Orang-orang tua semuanya paham masalah ini. Kalau berbuat zalim, mengganggu temannya, merusak barang temannya, mencuri barang temannya, dibiarkan, akan semakin berat. Bukan lagi mengambil milik temannya, mengambil milik orang lain, milik tetangganya. Dan terus semakin berani mengambil, akan terbiasa dengan pencurian. Na'udzubillah, betapa jeleknya anak-anak yang terbiasa mencuri. Kalau kita dengar Allah semua, ada penyakit yang namanya klepto, kalau tidak salah. Kebiasaan muri. Kalau tidak muri, itu rasanya tangannya gelisah. Nah, ini saya belum mengambil sesuatu hari ini. Nah, akan terbiasa akan menjadi begitu nanti. Kalau tidak dididik sejak dini, tetapi kalau dididik sejak kecil, jangankan ngambil, tiba-tiba ditanya ada milik orang lain, gerisa. Ini punya siapa? Ini bukan punya saya. Ketakutan dia. Takut jadi dianggap mencuri, atau takut dia dalam keadaan dosa mencuri milik orang lain sehingga dia sempat ini punya siapa? Ini bukan punya saya. Kalau kita anggap semua, dan itu terdidik sejak kecil. Terdidik dalam keadaan dia masih di rumah-rumahnya masing-masing. Maka usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kepada hadirin untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa usikum bitta'awun ala tarbiyati wa ta'dib li auladina. Aku wasiatkan kepada seluruh antum semuanya untuk bertahan saling bantu membantu dalam mendidik. Dalam mendidik anak. Kadang orang tuanya enggak lihat, tapi kamu lihat. Jangan dibiarkan. Walaupun itu adalah anaknya orang lain, ah itu anaknya sepuluhan, biasa memang nakal. Jangan. Tegur. Jangan nak, tidak boleh. Jangan nak, tidak boleh. Saya laporkan ke semua orang tua. Kalau kita mengatakan semua, ada saling dukung-mendukung untuk mendidik anak. Sehingga anak itu di rumah kelihatan orang tuanya, di luar kelihatan teman-teman orang tuanya. Terawas. Apalagi kalau ada tim khusus yang saya dengar, alhamdulillah ada tim yang ngurus masalah ini, yang memperhatikan anak-anak atau untuk membimbing mereka atau memberikan berbagai macam cara-cara solusi-solusi bagaimana membantu anak-anak itu agar mereka terbimbing di atas kebaikan, terbiasa dengan kebaikan-kebaikan. Karena kita nazar kepada Allah, apa yang saya sampaikan ini sebagai tausiah agar kita saling bantu membantu dengan niat yang ikhlas. Kalau anaknya ditegur orang lain jangan tersinggung. Kalau anaknya diselentik oleh orang lain jangan marah. Tidak ada insya Allah teman-teman kita ini sesama muslimin ahli sunnah salafiyun, tidak ada di antara mereka kejahatan, kekejaman, kebencian pada anak. Tidak ada insya Allah. Yang ada adalah bagaimana mendidik. Sehingga kadang-kadang ada orang lain memukul atau menghukum anakmu di masjid karena ramai. Dan itu maklum. Kenapa? Karena kita sudah tekad di awal tahun saling bantu membantu untuk mendidik anak. Mestinya berterima kasih, jazakallahu khairan. Kalau anak itu di sini dan ada orang tua yang kayak Adi yang dikenal di kalangan anak-anak kelak atau si pulang. Kira-kira menguntungkan atau merugikan? Allah, saya lihat beberapa masjid ada satu orang tua yang itu tadi dikenal galak tadi itu justru jadi baik. Setiap orang tua yang datang akhirnya habis seperti itu. Kenapa? Takut dijuntik kayak kemarin, takut dipukul kayak kemarin. Masya Allah, kalau terus menerus begitu akan terbiasa, terbiasa rapi, terbiasa disiplin, terbiasa, maka niscaya kelak kamu akan mengatakan jazakallah khairan pada orang ini. Yang katanya galak tadi, anak saya dipukul kurang ajar, nanti makan enggak. Nah, sampai seperti itu kalimatnya, karena merasa ini anak saya kok dia yang pukul. Kalau kita anggap mengundang ada insya Allah. Ya antara kita insya Allah enggak ada perasaan-perasaan demikian, karena kita semuanya bertujuan sama. Sebagai ahli sunnah yang kenal ayat-ayat tadi, yang kenal hadis-hadis tadi, sama-sama mengerti bahwa kita harus saling dukung, mendukung, saling bantu, membantu untuk mendidik anak-anak kita. Sehingga kalau di pondok itu ada musyrik, pengawas-pengawas yang kadang-kadang bisa dihitung dengan jari, ada yang 5, ada yang 6, ada yang 7 pengawasnya, ternyata di pondok veteran yang luas, pondok veteran semuanya, ternyata pengawasnya ada 80 orang. Masya Allah. Bagus kan? Pengawasnya 80. Saya lihat tadi 2 sop. Satu sopnya 40. 2 sop lebih. Berarti bisa jadi 100 yang hadir. Entah yang sudah hadir berapa lagi. Kalau kita nangat, kalau semuanya jadi pengawas. Dan semuanya bertekad untuk mendidik anak-anak tadi menjadi anak yang baik. Anak yang disiplin. Insya Allah. Anak-anak tadi akan terjadi otomatis kepada orang yang baik. Itulah yang dikatakan lingkungan yang baik. Itulah yang dikatakan lingkungan yang baik. Karena orang-orangnya semuanya memperhatikan anak-anak tadi. Tetapi lingkungan yang buruk adalah yang orang-orang tuanya dan orang-orang yang ada di lingkungan itu tidak pernah peduli sama anak-anak tersebut. Mau apapun terserah. Jangan melihat anak-anak kecil dalam keadaan berbuat perkara yang tidak pantas. Kecuali kalau dirinya dirugikan, baru marah. Hanya bukan karena mendidik, karena dia merasa tersinggung dengan anak-anak tadi. Ini lingkungan yang jelek. Lingkungan ahli sunnah, lingkungan yang baik adalah lingkungan yang membawa dan mempengaruhi anak-anak tadi ke arah yang baik. Nasolatobi wal'afiyah. Kita minta kepada Allah SWT taufik. Karena tentunya usaha-usaha tanpa taufik dari Allah tidak akan berhasil. Usaha tanpa kekuatan dari Allah, tanpa dukungan dari Allah, enggak ada apa-apanya. Wala haula wala quwwata illa billah. Tiada usaha, tiada upaya kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita berupaya, saling dukung-mendukung, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berdoa. Doakan anak-anak kalian dengan doa-doa tadi. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina رؤيتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما dan juga meminta kepada Allah Taala dzurriyatan thayyibah innaka sami'ul du'a. Ya Allah, aku meminta kepada dzurriyah yang thayyibah, Engkau Maha mendengar doa, ya Allah. Meminta dzurriyah thayyibah itu bisa bermakna meminta dilahirkan anak-anak yang saleh bagi mereka yang belum punya anak, atau bagi mereka yang ingin menambah anak, mengatakan ya Allah, berikan kepada kami dzurriyah thayyibah. Bisa pula bermakna meminta dzurriyah thayyibah, artinya jadikan turunan kami turunan yang thayyibah. Aku meminta kepadamu agar anak-anakku ini anak-anak yang thayyibah, dzurriyah yang baik. Karena Allah semua, sehingga seiring dengan usaha kita, kita berdoa kepada Allah SWT. Seiring dengan usaha kita, kita saling bantu-membantu untuk mendidik anak-anak kita. Barakallahu fiikum. Rasulullah Ta'ala Tawfiq Ra'afiyah, Rasulullah Ta'ala Salam Hafid Dunya Wa Akhirah, Rasulullah Ta'ala Ayat Salam Al-Nadatina Salam Qawla Faisalina Ahsanah.